jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara akidah, keyakinan yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasul, kepada Al-Quran dan sunnah Rasul, adalah meyakini akan adanya hari berbangkit. Karena dia adalah keyakinan yang pasti, yang telah ditanamkan oleh Allah dan Rasulnya kepada manusia sejak awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, sebelum adanya syariat solat, sebelum adanya syariat puasa, syariat haji dan umrah, syariat berkurban, syariat ini dan itu dari syariat yang telah disyariatkan oleh Allah. Sebelum semuanya itu ada, Nabi sudah mendakwahkan di tanah Mekah keimanan akan adanya hari berbangkit. Sampai-sampai orang-orang musyrikin ketika itu gempar dengan berita yang disampaikan oleh Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun." Amma yatasaalun, tentang apa yang mereka saling pertanyakan itu? Dan mereka menjawab, sebagian mereka menjawab, anin naba'il 'adzim, tentang apa? Berita yang sangat besar. Kata Allah, dia adalah berita yang sangat agung. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka pada berita yang sangat dahsyat itu mereka saling berselisih, ada percaya, ada yang tidak, ada yang ragu-ragu dengan berita yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kata Allah, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, pasti mereka akan tahu sendiri. Kemudian sekali-kali tidak, pasti mereka akan mengetahuinya. Kapan itu? Kapan mereka mengetahui kejadiannya? Dan kapan mereka yakin akan adanya hari berbangkit? Ketika mereka sudah mengalami terjadinya hari berbangkit itu, jemaah sekalian. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita menelaah Al-Qur'an, ya, para ulama ahli tafsir membagi ayat-ayat Al-Qur'an menjadi ayat makkiyah dan ayat madaniyah, ya kan? Ayat makkiyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi pada fase dakwah Nabi di Mekah. Sementara ayat madaniyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi pada fase ketika Nabi berdakwah di mana? Di Madinah. Sekarang kita perhatikan jemaah sekalian, ayat-ayat yang turun kepada Nabi pada fase Mekah yang disebut dengan ayat makkiyah itu rata-rata menerangkan tentang akidah ini, keyakinan akan adanya hari berbangkit. Itu yang ditanamkan lebih awal di dalam dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jemaah sekalian, orang-orang yang beriman terhadap adanya hari berbangkit, Mereka akan semangat dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan sebaliknya, mereka akan takut dalam menyelisihi setiap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Makanya ini dulu yang didakwahkan oleh Nabi tentang akidah. Naam, diantaranya akidah terhadap hari berbangkit ketika beliau berdakwah di kota Mekah. Berapa lama jamaah sekalian? Berapa lama? Sekitar 13 tahun lamanya. Bukan waktu yang singkat untuk menanamkan akidah ini. Iya, pada masyarakat Arab, terkhusus kepada orang-orang Quraisy ketika itu. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayatnya memberitakan akan adanya hari berbangkit itu, supaya orang yakin akan ada kehidupan setelah kehidupan ini. Ya, bukan seperti apa yang dikatakan oleh sebahagian mereka bahwasanya kami ini namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kita dalam kehidupan dunia ini hidup atau mati dan hidup itu tidak ada yang membinasakan kita kecuali ad-dahr, masa atau waktu. Hanya waktu saja kita hidup di dunia. Iya. Hanya waktu saja yang menghabiskan umur ini, pada akhirnya kita meninggal, setelah itu selesai. Ya, setelah itu selesai. Itu keyakinan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selain menegakkan la ilaha illallah di tengah mereka, Nabi juga menyerukan dan menanamkan akidah kepada mereka bahwasanya setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan selanjutnya, kehidupan hari berbangkit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Latub'atsunna, pasti dan pasti kalian itu akan dibangkitkan, dan pasti kalian akan ditanya tentang seluruh apa yang telah kalian amalkan dalam kehidupan dunia ini. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan perkara itu sangatlah mudah, gampang bagi Allah. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penetapan akidah akan hari berbangkit ini sangat penting. Ya, semakin seorang itu yakin, beriman, percaya bahwa suatu saat dia akan dibangkitkan, maka dia akan semakin taat kepada Allah dan senantiasa berupaya memperhitungkan amalan-amalannya, karena dia yakin bahwa semuanya itu pasti akan dia dapatkan hasilnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ataupun buruknya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." At-takatsur, bermegah-megahan, berlomba-lomba di dalam kemewahan-kemewahan dunia, itu yang telah menjadikan kalian lalai dalam kehidupan dunia ini. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke dalam kubur. Apa makna ziarah di sini? sampai kalian meninggal dan dimasukkan ke dalam kubur. Seorang Arab Badui yang pemikirannya itu belum terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang merusak. Pemikirannya itu murni orang Badui, orang pedalaman Arab. Ketika dia mendengarkan ayat ini dibacakan, dia langsung komentar, "Wallahi mazairu bimuqim. Wallahi lanub'atanna." Demi Allah, orang yang ziarah itu tidak akan mukim, tinggal selamanya di situ. Karena Allah ya mengibarahkan orang-orang yang dimasukkan ke dalam kubur setelah meninggal dengan kalimat apa? Zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke dalam kubur. Kalimat ziarah ini dipahami oleh orang Badui tersebut bahwasanya orang ziarah tidak akan tinggal untuk selamanya. Kalau begitu dia mengambil kesimpulan, wallahi demi Allah, lanub'atanna, pasti kita akan dibangkitkan. Karena kalau ke dalam kubur juga dikatakan ziarah, ya, sementara orang ziarah itu tidak ada yang mau tinggal lama, betul? Berarti kuburan bukan tempat untuk selamanya. Kita pasti akan dibangkitkan, akan ada kehidupan setelah itu. Pemahaman orang Arab Badui, subhanallah, dalam memahami ayat ini sesuai dengan pemahamannya yang polos, itu bisa memahami bahwa ketika Allah menyebutnya ke dalam kubur, masuk ke dalam kubur itu adalah ziarah, berarti kuburan bukan tempat untuk selamanya. Akan ada hari berbangkit. Ya, seorang penyair Arab bernama Ibnul Mu'taz itu menyebutkan dalam satu bait syairnya, katanya, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli shay'in. Jikalau seandainya setelah kita meninggal dan kita ditinggalkan begitu saja, lakana al-mautu rahata kulli hayyin, maka sungguh kematian itu adalah waktunya istirahat dari segala macam bentuk kepenatan hidup. Capek sudah selesai, istirahat dalam kubur. Kan begitu ya? Kenapa? Setelah meninggal selesai urusan. Seandainya seperti itu, enak sekali itu orang meninggal. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah idza mitna bu'itna, setelah kita meninggal kita akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai, dan setelah itu kita akan ditanya di hadapan Allah tentang seluruh perkara yang telah kita amalkan dalam kehidupan dunia. Ini yang jadi masalah. Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban baik kita seluruhnya, orang-orang yang beriman, bahkan tidak akan dianggap beriman seseorang itu sampai dia meyakini bahwa akan ada hari kebangkitan, ada yaumul akhir, ada yaumul qiyamah, ada yaumul hisab, ada yaumul hasyr, hari di mana manusia akan dibangkitkan dan dikembalikan ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat memberikan ancaman keras terhadap orang-orang yang tidak mau beriman terhadap hari berbangkit. Ya. Yeah. Allah ancam dengan ancaman yang sangat keras terhadap mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, qad khasiral ladzina kadzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtah qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad khasiral ladzina kadzabu bi liqa'illah, sungguh celaka orang-orang yang mendustakan perjumpaannya dengan Allah. Celaka orang-orang yang tidak percaya bahwa dia akan kembali dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtah, sampai kata Allah, tatkala datang kepada mereka nanti hari kiamat secara tiba-tiba, qalu ya hasratana, barulah mereka berkata, duhai menyesalnya kami. Hal apa yang dia sesalkan jamaah sekalian? Ala ma farratna fiha, atas apa yang kami sia-siakan selama berada dalam kehidupan dunia. Duh, betapa menyesalnya, banyak yang kita sia-siakan ketika di dunia. Tidak percaya dengan hari berbahagia, nanti ketemu baru percaya. Iya. Tapi apa lagi yang terjadi jamaah sekalian? Untuk apa lagi menyesal? Wahum yahmiluna awzarahum ala duhurihim, dalam keadaan mereka kembali kepada Allah, ya, sambil memikul dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka. Itulah orang-orang yang tidak yakin akan adanya hari berbangkit. Ya, sebahagian orang mengaku dirinya seorang muslim, seorang mukmin, tapi untuk hari berbangkit mereka ragu. Betulkah? Ya, bahkan sebagian ada yang mengatakan, ya, bahwasanya kenikmatan surga belum tentu. Sebagian orang ketika dinasihati tentang hari kiamat, apa katanya? Sepertinya kamu sudah pernah ke surga dan neraka. Pintar sekali kau cerita ini. Kurang yakin dengan adanya hari berbangkit. Mereka inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat tersebut. Orang-orang yang celaka dan menyesal di hadapan Allah setelah dia melihat adanya hari berbangkit itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menceritakan bagaimana para pendosa itu ketika datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan pada hari kiamat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absadna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya kalian, kata Allah, menyaksikan nanti pada hari kiamat para pendosa itu datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dalam keadaan naqisu ru'usihim 'inda rabbihim, tunduk kepala mereka di hadapan Tuhan mereka seraya berkata, rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami sudah lihat, wa sami'na, dan kami sudah dengar. Kalau begitu dia bermohon, ya Allah, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihan, kami akan beramal salih. Inna mukinun, kami sudah yakin akan janji-janjimu. Tapi untuk apa lagi yakin kalau sudah bertemu dengan hari berbangkit? Untuk apa lagi yakin kalau sudah dibangkitkan? keyakinan ketika itu jamaah sekalian. Ya, tidak berguna lagi keyakinan dan akidah akan hari berbangkit kalau mereka nanti yakin setelah melihat kejadian itu. Tapi yang berguna keyakinannya, mereka adalah orang yakin dan percaya terhadap adanya hari berbangkit sebelum terjadinya, sehingga dia mempersiapkan diri untuk hari tersebut. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabatnya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan itu kiamat? Kan banyak orang penasaran ya. Dari dulu sampai sekarang selalu ditanya-tanyakan itu, kapan ya kiamat? Sampai ada yang melakukan penerawangan. Kiamat akan terjadi tanggal 9 bulan 9 2009. Sibuk, kapan kiamat? Kapan kiamat? Atau sibuk, tanda kiamat ini, tanda-tanda kiamat. Ketika Nabi ditanya, Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Nabi tidak jawab. Kenapa? Karena itu adalah rahasia Allah yang harus kita yakini adalah pasti akan terjadi suatu saat nanti. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru kembali bertanya kepada sahabat ini. Apa pertanyaan Nabi? Wa ma a'dadta laha? Dan apa persiapanmu untuk hari kiamat? Itu yang penting. Harusnya jangan bertanya kapan kiamat, karena cepat atau lambat pasti akan terjadi. Yang perlu kamu tanyakan adalah apa persiapan saya untuk hari kiamat. Benarkah saya dengan hari kiamat? Benarkah keyakinan dan akidah saya tentang hari kiamat? Itu yang benar. Itu yang harus seorang senantiasa perhatikan. Ya, apa persiapanmu untuk hari kiamat? Tapi sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, ma a'dattu laha bi katrati salatin wala siyamin wala sadaqah. Saya tidak banyak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan banyak solat, banyak puasa, banyak sedekah, tidak terlalu banyak wahai Nabi. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi saya ini adalah orang yang sangat-sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta man ahbab, engkau kelak pada hari kiamat akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Subhanallah. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan terhadap adanya hari berbangkit itu adalah suatu kepastian yang wajib diyakini oleh setiap muslim, bahkan bukan hanya sekedar yakin, buat keyakinan terhadap hari dari api sunnah wal jamaah terhadapnya adalah ahlus sunnah meyakini seluruh, ya, ahlus sunnah juga meyakini dari huru hara yang apa yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang Allah di dalam sunnahnya yang sahih akan rentetan peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, itu wajib untuk kita imani, kita yakini pasti akan terjadi. sahih, wajib untuk kita imani. Tanpa harus mempertanyakan bagaimana dan bagaimana. Jelas ya? Iya. Tapi apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya tentang hari berbangkit, dari rentetan peristiwanya, itu kita imani seluruhnya. Selama datang dari dalam Al-Quran, itu adalah akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menambah dan tidak beriman sebagaimana datangnya. Ya, yang mana jamaah sekalian, hari kiamat dan hari berbangkit itu, itu adalah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa dahsyat. Peristiwa yang sangat dahsyat. Ya. Bahkan jamaah sekalian, lebih lama, jauh lama daripada masa-masa hidupnya. Salah satu riwayat yang akan berada di padang mahsyar berapa lama jemaah? Sebutkan dalam hadis. Lima puluh ribu tahun lamanya. Berapa lama kita diberi kesempatan ini? Kadang kita gunakan kebaikan, kadang kita gunakan untuk dan pelanggaran. Ternyata proses yang harus kita lalui pada hari berbangkit itu jauh lebih lama. Bahkan jemaah sekalian, sebelum berada di padang mahsyar, manusia akan berada ya di alam kubur, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka akan dibangkitkan, akan ditiup sangkakala yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka semuanya bangkit dan menatap ke atas, menunggu datangnya keputusan Allah. Berapa lama mereka menatap? Sebutkan dalam satu riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 40 sana, selama 40 tahun lamanya berdiri dan menatap sebelum digiring kepada. Berapa lama? 40 tahun lamanya, bukan waktu yang singkat. Dan jangan sangka jemaah, 40 tahun itu sama dengan 40 tahun yang dunia. 50 ribu tahun itu 50 ribu tahun kita di dunia. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, dan sungguh satu hari dalam hitungan Tuhanmu itu sama dengan hitungan 1000 tahun pada hitungan kalian. Satu hari di dunia, apa satu hari di akhirat? 1000 tahun di dunia. Coba dikali 40 tahun. Kira-kira. La ilaha illallah. Perjalanan yang begitu panjang. Makanya wajar Allah Ta'ala menganggap bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat. Dan manusia sendiri ketika melihat datangnya hari kiamat, mereka menyangka bahwa hidupnya di dunia ini hanya sebentar saja. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Dalam ayat yang lain dikatakan illa ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yawma yarawnaha. Di hari tatkala mereka melihat terjadinya hari kiamat, mereka menyangka bahwasanya tidaklah mereka hidup dalam kehidupan dunia ini kecuali hanya dalam jangka waktu asyiyatan aw duhaha, sesaat di waktu sore dan sesaat di waktu pagi. Itu saja. Sesaat di waktu sore atau sesaat di waktu pagi. Itu saja lamanya kita hidup di dunia. Padahal hidup di dunia ini dari lahir sampai kakek-kakek, ada yang berumur 50, 60 sampai 80 tahun. Tapi ketika dibangkitkan nanti, dia saksikan terjadinya hari berbangkit, dia merasa dalam dirinya terlalu sebentar kita hidup di dunia. Singkat. Kenapa? Karena perbandingan hari yang jauh berbeda. Masihkah kita bisa berangan-angan panjang? Ya. Masihkah kita mau berangan-angan panjang? Angan-angan yang menjadikan kita lalai dari mempersiapkan bekal menuju ke negeri akhirat. Padahal hidup kita ini sangat singkat. Tapi bersamaan dengan itu jemaah sekalian, proses hisab, perhitungan untuk amalan ini adalah proses yang sangat-sangat panjang. Prosesnya sangat panjang. Maka dari itu hamba Allah, ketika kita yakin dan percaya akan adanya hari kiamat dan senantiasa mengulang dan mengulangnya, di sana akan tertanam keyakinan, tertancap keyakinan yang sangat kuat tentang adanya hari berbangkit, menjadikan kita tersadar, menjadikan orang-orang yang lalai itu tersadar, orang-orang yang terlarut dalam mimpinya itu terbangun, menjadikan orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh semakin memperkuat keimanannya, semakin memperkuat amal solehnya, semakin semangat di dalam mempersiapkan dirinya karena dia memiliki keyakinan yang kuat tentang adanya hari berbangkit. Tapi kalau keyakinan ini lemah jemaah sekalian, disinilah orang akan bermalas-malasan, bahkan bergampangan untuk terjatuh di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa bahwa suatu saat dia akan ditanya. Lupa bahwa suatu saat catatan amalan itu akan diperlihatkan di hadapannya. Lupa bahwa dia akan melalui perjalanan panjang di hadapan Allah yang dia sendiri tidak tahu apakah Allah akan mengampuni dosa-dosanya atau justru Allah akan melemparkan dia ke dalam nerakanya karena dosa-dosa itu. Taksir fi hukukillah, meremehkan hak-hak Allah sehingga dia terjatuh. Naam, di dalam pelanggaran demi pelanggaran, bermalas-malasan. Naam, di dalam mempersiapkan bekalnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Bahwasanya kebangkitan itu diawali dari tiupan sangkakala yang kedua. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah tiupan sangkakala yang pertama. Ya. Sangkakala yang pertama ditiup kata Allah. Apa yang terjadi? Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Akan mati seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Itu tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang apa? Itu tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala yang kedua kata Allah, wa nufikha fihi ukhra. Dan ditiup sangkakala yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka semuanya bangkit dari kuburnya dan menatap ke atas, menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Menunggu keputusan Allah ke mana selanjutnya mereka akan digiring. Itulah awal kali berbangkitnya manusia, jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat yang lain, wa idzal qubur bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ingatlah kata Allah, ketika kuburan-kuburan itu akan dibangkitkan penduduknya. Di saat itu kata Allah, alimat nafs, setiap jiwa akan tahu, ma qaddamat wa akharat, apa yang telah dia lakukan yang telah berlalu dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semuanya akan dibangkitkan, jemaah sekalian. Apakah yang meninggal di daratan atau meninggal di lautan atau meninggal di udara, ya, semuanya akan dibangkitkan pada hari itu. Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah taala lamma faragha min khalqis samawati wal ard khalaqas wa a'tahu Israfil fahuwa wadi'uhu ala fihi syakhisun basaruhu ila al-arshi yantadhiru mata yu'mar. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setelah merampungkan penciptaan langit dan bumi, maka Allah pun selanjutnya menciptakan as-sur, sangkakala. Ya, Allah menciptakan apa? As-sur. Kemudian Allah memberikannya kepada malaikat Israfil. Allah berikan kepada malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israfil mengambilnya dan meletakkan as-sur sangkakala itu di mulutnya. Dia sudah letakkan di mulutnya, sisa ditiup, ya. Kemudian apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan malaikat Israfil itu matanya terus menatap ke arah arsy. Kenapa? Menunggu kapan diperintahkan oleh Allah untuk ditiup. Kalau seperti itu kondisinya, jamaah, masih lama atau sebentar? Hah? Kalau kita masih lama. Iya kan? Tapi bagi Allah sebentar. Makanya kata Allah, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hari kiamat itu sudah sangat dekat. Wa syaqqal qamar, dan bulan itu akan terbelah. Kiamat sangat dekat bagi Allah. Coba lihat bagaimana Israfil sudah meletakkan sangkakala di mulutnya. Matanya terus memandang ke arah arsy, menunggu kapan diperintahkan untuk ditiup. Nah, faqala Abu Hurairah. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, "Qultu ya Rasulullah, wa masur?" Saya bertanya, ya Rasulullah, apa itu as-sur? Qala qarnun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah qarn. Qarn adalah sangkakala, trompet, begitu ya. Dia adalah sangkakala yang sangat besar. Faqultu wa kaifahu? Kata Abu Hurairah, saya bertanya, bagaimana itu sangkakala? Sifatkan kepada kami wahai Nabi, bagaimana itu sangkakala? Nabi mengatakan, huwa azim. Dia adalah sesuatu